الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق لكم المسلمين وصدق دينهم إلى الله سبحانه وتعالى. كتاب المسوحي كتاب ينبغي قد انبهزنا به kitab yang salihin ini, kitab yang ke-11 yang diberi judul oleh Imam An-Nawawi dengan bab Al-Mujahadah, bab mengenai sikap yang sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana apabila mau dirinci sebetulnya Al-Mujahadah tersebut sebagaimana yang telah kita singgung sedikit pada kesempatan yang telah lalu, maksudnya Al-Mujahadah sikap bersungguh-sungguh itu terbagi menjadi dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk kemudian melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita, kemudian bersungguh-sungguh untuk melawan pihak lain, orang lain yang jenis yang kedua ini belum kita jelaskan. Adapun jenis yang pertama sudah kita jelaskan sedikit, maksudnya melawan diri kita, sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita itu masih terbagi lagi menjadi dua. Melawan hawa nafsu kita untuk bisa dapat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jenis yang pertama. Kemudian melawan hawa nafsu kita untuk mau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jenis yang kedua. Ada jenis yang pertama kita sudah sebutkan sebagian contohnya, maksudnya termasuk yang paling berat dari Al-Mujahadah tersebut adalah bersungguh-sungguh untuk meluruskan niat kita supaya dengan setiap amalan kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Sampai-sampai seorang ulama bernama Yahya Ibn Husain mengatakan: "A'udzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Perkara yang paling sulit dan paling jarang kita temui di dunia ini adalah ikhlas, keikhlasan. Ini adalah sesuatu yang kemudian harus kita usahakan, harus kita melawan hal nafsu kita yang diri kita ini cenderung untuk ingin dipuji, ingin diangkat derajatnya, untuk kemudian dihormati oleh manusia. Jangan sampai kita menjadikan amalan-amalan ibadah kita tujuannya tujuan-tujuan tersebut, ingin dipuji, ingin dianggap sebagai seorang yang soleh dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, dikarenakan keikhlasan itu dibutuhkan pada setiap negara kita. Kemudian juga termasuk contoh mujahadah yang paling berat, yaitu untuk menghadirkan hati kita dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Seperti ketika sholat, untuk khusyuk itu sangat berat, perlu mujahadah. Demikian pula ketika membaca Al-Quran untuk mentadabburi makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut sangat berat, mujarab. Demikian pula ketika berdoa untuk bisa berdoa kepada Allah dan benar-benar memohon dari hati kita, ini sangat berat. Seringkali yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapat-lapat yang kita hafal, namun hati kita lalai. Kita betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita mintakan dari lisan kita. Hati tidak meminta, namun lisan meminta. Maka doa yang seperti ini tidak akan dijawab, tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika munculnya dari hati yang lalai. Kemudian juga menghadirkan hati ketika seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akan zikir itu ada dua, zikir lisan dan zikir hati. Sekedar zikir lisan, seseorang sudah mendapatkan pahala. Namun kemudian jenis yang lebih tinggi itu zikir dengan hati. Seorang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih tinggi lagi, yaitu seorang berzikir kepada Allah dengan lisannya dalam keadaan hatinya juga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggabungkan antara dua jenis zikir tadi. Zikir dengan lisan sekaligus hatinya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menghadirkan hati kita dalam setiap amalan ini sungguh sangat beratnya. Yang perlu untuk kemudian kita selalu terlatih. Perlu untuk kita membiasakan diri untuk khusyuk, tadabbur, untuk kemudian juga berdoa dengan yaitu tawadhu, kemudian benar-benar minta dan berzikir dengan hati kita, ini perlu untuk dibiasakan. Kemudian juga bermujahadah dan sepatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup ketaatan-ketaatan yang lainnya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib seperti sholat berjamaah misalnya, sungguh sangat berat ya bagi seorang yang belum terbiasa untuk melakukannya. Setiap azan dikumandangkan, sedangkan dia dalam keadaan sedang sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya atau sedang berada di rumahnya bersama dengan keluarganya, sulit untuk kemudian melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid melakukan sholat menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu untuk berkegiatan melawan hawa nafsu yang cenderung ingin untuk bersantai-santai di rumah, atau cenderung ingin melanjutkan pekerjaannya, atau cenderung ingin tetap membuka tokonya, tetap apa melayani pelanggannya yang sedang ramai-ramainya. Semisal antara maghrib sampai isya, waktu yang ramai untuk para orang berdagang, ini godaan bagi seorang yang berprofesi sebagai pedagang untuk kemudian terus berdagang dan meninggalkan amalan berupa amalan yang lain berupa sholat berjamaah maghrib dan isya. Maka apabila seorang bermujahadah dan meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bermujahadah ketika melakukan puasa yang wajib puasa Ramadan misalnya, bermujahadah pula untuk mau mengeluarkan harta yang wajib ditunaikan, sedangkan harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh seorang manusia. Siapa lagi dia mencintai harta tersebut? Namun dikarenakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah mengeluarkan zakat wajib untuk dikeluarkan, maka dia mengeluarkannya. Ini butuh mujahadah. Kemudian juga termasuk mujahadah di atas ketaatan, yaitu seorang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang sunnah, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana ibadah-ibadah yang sunnah ini cenderungnya seseorang itu meremehkannya, sunnah loh. Ditinggalkan pun tidak dosa, ya kan? Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Berarti apa? Ditinggalkan saja tidak dosa. Cenderungnya memilih untuk apa? Untuk tidak mengerjakannya, karena tidak ada dosa ketika meninggalkannya. Namun ketika seseorang bermujahadah mengorbankan waktunya, tenaganya, untuk kemudian beribadah dan ibadah-ibadah yang munafik tersebut sungguh sangat besar kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang seperti ini. Yang nanti kita akan bahaskan hadisnya, bahwasanya salah satu atau kemudian satu sulit cara untuk bisa menjadi seorang yang dikategorikan sebagai wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa? Dia mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib itu pertama, kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah nafil. Nanti akan datang hadisnya, yaitu hadis yang pertama pada bab ini. Maka nanti kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah yang sudah kita ketahui, yang tentu saja amalan sunnah tersebut sangat banyak. Nanti kita bermujahadah bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan puasa walaupun hanya 3 kali dalam atau 3 hari dalam sebulan misalnya, yang bersungguh-sungguh untuk juga bisa memiliki bagian yang rutin dari tilawah Al-Quran setiap harinya walaupun hanya satu lembar atau satu halaman bahkan atau setengah halaman saja, dan yang sebagai dari ibadah-ibadah yang nafilah. Demikian pula harus sungguh-sungguh untuk bisa memiliki bagian dari sholat malam walaupun hanya 3 rakaat misalnya, ataupun hanya 1 rakaat katakanlah, namun paling tidak hendaknya yang dilakukan adalah 3 rakaat walaupun 1 rakaat mencukupi untuk melakukan sholat witir pada akhir malam ataupun sebelum tidur katakan. Ini bisa dilakukan oleh seorang ketika dia misalnya lelah, dia yakin bahwa dia tidak bisa bangun pada malam, dia bisa witir sebelum tidur sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian jenis yang kedua tadi dari bermujahadah bersungguh-sungguh melawan lawan nafsu kita, yaitu bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kita meninggalkannya, namun kemudian sudah menjadi tabiat manusia bahwasanya perkara-perkara tersebut dicintai. Nah ini kemudian menjadi sulit bagi seorang manusia. Kenapa seorang sulit untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tabiat manusia itu menyukai perkara-perkara haram tersebut, cenderung syahwatnya kepada perkara-perkara haram tersebut. Oleh karena itu, jadi berat bagi seseorang untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia cenderung kepada perkara-perkara tadi, perkara-perkara yang sebetulnya dia cintai yang sesuai dengan syahwatnya. Namun kemudian ketika dia mengorbankan kecintaan kepada syahwatnya tersebut, dikarenakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia akan mendapatkan pahala. Walaupun tidak melakukan apa-apa, dia hanya sekedar meninggalkan sesuatu keharusan dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan pahala karenanya. Ketika hatinya atau kemudian jiwanya sudah mendorongnya untuk melakukan suatu kemaksiatan, demikian pula syaitan sudah membisik-bisiknya menghiasi perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut, kemudian dia meninggalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kualifikasi rahmani wa rahimahumullah sebagai contoh dari meninggalkan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk sulit pada sekarang ini. Dikarenakan godaan yang sangat besar yang menundukkan pandangan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak wanita yang keluar dengan tanpa berhijab, yang berhijab yang syar'i, kemudian juga justru keluar dalam keadaan berdandan dan juga memakai wangian dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini sungguh sangat berat bagi para pria untuk kemudian bisa menjaga pandangannya, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadirkan dalam hatinya bahwasanya ini usul yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak perlu mengandangnya. Maka apabila dia mau berpujaan dan bersungguh-sungguh untuk kemudian menghilangkan atau menghindari keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sungguh dia adalah seorang yang betul-betul mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersungguh-sungguhnya kita semua dalam keadaan masyarakat yang seperti ini, memang sudah banyak yang kemudian wanita yang keluar dalam keadaan tidak memakai hijab, dalam keadaan bersolek, dalam keadaan yaitu membangga-bangga kecantikannya di hadapan manusia, justru mencari perhatian di hadapan manusia. Maka yang seperti ini adalah cobaan dan kemudian bagi kita kaum muslimin, terutama kaum pria, kemudian bisa menjaga pandangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kulil ladina yaghuddu absar, supaya mereka merendahkan atau menundukkan pandangan-pandangan mereka. Nah, atau bagaimana ayatnya? Yang mana seperti itu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan kita menundukkan pandangan-pandangan kita, sebagian dari pandangan-pandangan kita dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula termasuk kemaksiatan yang kemudian juga banyak tersebar pada zaman sekarang, yang sebenarnya kita berusaha untuk menghindarinya, yaitu jahatan riba. Begitu banyak tersebar dalam muamalah-muamalah yang kita dapat di dalam kehidupan sehari-hari, dan begitu menggoda bagi seorang manusia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat. Apa yang harus dilakukannya ketika penghasilannya kemudian belum mencukupi dia untuk mendapatkan kendaraan yang diinginkan? Apa yang bisa dilakukannya dengan cepat supaya bisa mendapatkan kendaraan tersebut? Mengkredit. Dan kredit tersebut yaitu tidak lepas dari riba. Dikarenakan ada persyaratan bahwasanya apabila tidak bisa membayar cicilan, maka tidak ditunda, diberikan tempo lebih jauh lagi, sebagaimana itu yang diwajibkan dalam syariat Islam. Soalnya diberikan tempo lagi. Kalau tidak bisa bayar sekarang, maka harus ditunggu sampai bisa membayar. Namun dalam akad yang biasa ada dalam perjanjian kredit, maka yang diterapkan adalah justru didenda seorang yang tidak bisa membayar hutangnya. Maka inilah yang dilakukan pada saat jahiliyah. Ini riba jahiliyah. Ketika seorang tidak bisa membayar, diberikan pilihan. Imma an taqdi wa imma an turdi. Apakah kamu mau membayarnya atau kemudian kamu menambah dari jumlah yang harus engkau bayar? Riba jahiliyah seperti itu. Riba pada masa jahiliyah. Dan sangat disayangkan kemudian kaum muslimin itu terjatuh kepada perkara riba yang seperti ini untuk mendapatkan yaitu kendaraan yang dia inginkan, atau untuk mendapatkan memiliki rumah yang dia inginkan. Maka yang seperti ini adalah walaupun jalan pintas sebenarnya bagi seorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi jalan pintas yang tahu, yang harus kita hindari, yang harus kita berpuja adalah semua menghindari yang seperti ini. Jangan sampai kita terjatuh di dalam dunia, sampai kita tergoda untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang sebetulnya belum bisa kita dapatkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rezeki. Maka hidupnya sederhana. Kalau memang masih harus mengangkat yang mantap dulu lah. Tidak perlu kemudian harus memaksakan diri harus memiliki rumah. Demikian pula kendaraan. Kalau memang belum bisa membeli mobil, ya pakailah yang ada dulu. Pakailah motor yang walaupun sudah tua, misalkan motor tersebut namun masih layak, masih bisa dipakai. Maka yang seperti ini diselamat di akhirat nanti. Ya walaupun mungkin di dunia lebih sulit, atau mungkin bukan lebih sulit sebetulnya, tapi sebetulnya dikatakan gengsi seorang itu untuk kemudian ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, ingin mendapatkan, yaitu dianggap sebagai seorang yang memiliki penghasilan, menjadikan apa dianggap sebagai seorang yang kaya. Maka seperti yang hendaknya kita hindari, hanya dikatakan gengsi, kemudian tegak kepada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diantara mujahadah untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang pada setiap perkara tersebut, pada setiap kemaksiatan tadi, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita, menjauhi sejauh-jauhnya perkara kemaksiatan tadi. Kemudian jenis mujahadah yang selanjutnya, ya. Tadi mujahadah untuk melawan diri kita sendiri, kemudian jenis yang kedua, mujahadah untuk melawan pihak lain, orang lain. Ini yang kemudian dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat surat At-Taubah ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah lawanlah orang-orang kafir, ini yang pertama, dan orang-orang munafik, ini yang kedua. Waghlub 'alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembali mereka di jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ada dua pihak yang kemudian harus dilawan oleh kaum mukminin, yaitu orang-orang kafir. Yang pertama, jihad melawan orang kafir itu dengan senjata. Kemudian orang-orang munafik, orang-orang munafik apakah kemudian diperangi juga dengan senjata? Ya, bermujahadah dengan senjata bukan. Berjihad melawan orang-orang munafik adalah dengan ilmu dan dengan yaitu penjelasan, memberikan petunjuk kepada mereka, berusaha untuk kemudian membawa mereka masuk dalam syariat Islam, untuk kemudian beriman dengan keimanan yang jujur, untuk keluar dari kemunafikan mereka. Ini jihad melawan orang kafir. Dikatakan dahulu pada zaman Rasulullah SAW banyak orang munafik di kota Madinah. Namun Rasulullah SAW tidak memerangi mereka. Ya. Dikatakan beliau khawatir, beliau mengatakan, la yatahaddatsu an-nas bi anna Muhammadan yaqtulu ashhabah. Jangan sampai orang berkata bahwasanya Muhammad sudah membunuh para sahabatnya. Dikatakan orang munafik, zahirnya mereka adalah bersama kaum muslimin sebagai orang-orang yang beriman. Maka apabila kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengetahui orang-orang munafik tersebut secara persen-persennya, bulan-bulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenali mereka. Kenapa? Karena khawatir kalau diperangi, nanti Rasulullah mengatakan Muhammad memerangi sahabatnya sendiri. Orang-orang sudah beriman masih diperangi. Zahirnya seperti itu. Padahal tidak, mereka adalah orang-orang munafik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangi mereka, namun kemudian beliau berjihad melawan mereka orang-orang munafik tadi dengan ilmu dan dengan bayan, dengan penjelasan, berusaha untuk membantah waswas atau kemudian syubhat atau kemudian juga yaitu usaha-usaha mereka orang-orang munafik untuk menjadikan kaum mukminin ragu. Karena orang-orang munafik selalu memutuskan desas-desus, selalu kemudian berbisik-bisik dan kemudian juga berusaha untuk mempengaruhi kaum muslimin, kaum mukminin yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk kemudian dipengaruhi, berusaha untuk kemudian dikembalikan lagi, untuk kemudian tidak mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama mereka orang-orang munafik tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membantah seluruh apa yang mereka tebarkan, bukan khusus seluruh apa yang mereka tebarkan di kalangan kaum muslimin berupa syubhat. Inilah berjihad dengan ilmu. Ini kemudian hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu, oleh orang-orang yang memiliki ilmu, berjihad kepada orang-orang yang benar. Kemudian kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Beliau menyebutkan beberapa ayat di sini. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan berikan hidayah mereka kepada mereka kepada jalan-jalan kami, berikan mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Wa inna Allah la ma'al muslimin, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya, yang menjalankan perkara-perkara yang wajib, menjauhi perkara-perkara yang haram, menjalankan pelaksanaan perkara-perkara yang sunnah, dan juga menjauhi yang makruh. Maka yang seperti ini, orang yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dan yang bersungguh, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Itu jalan-jalan yang mengantarkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibukakan baginya pintu-pintu amalan yang lainnya. Jadi ketika seorang itu memiliki ilmu, kemudian dia beramal dengannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan setelahnya pintu-pintu amalan yang lainnya, akan diberikan ilmu-ilmu yang baru, yang kemudian dia bisa beramal dengannya. Inilah seorang yang beramal dengan ilmunya. Seorang yang beramal dengan ilmunya, akan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu baginya. Maka hendaknya kita berbujaran, segala sesuatu yang telah anda ketahui dari syariat Islam ini, jangan kita abaikan. Kalau sudah kita ketahui, hendaknya kita mengamalkannya, berusaha untuk menerapkannya sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita, baik itu berupa amalan-amalan yang wajib atau perkara-perkara yang haram supaya kita tinggalkan, juga perkara-perkara yang sunnah, jangan sampai kemudian kita tidak memiliki bagian sama sekali dari perkara-perkara sunnah tersebut, tidak kita jalankan perkara-perkara yang sunnah saja. Kita terapkan sedikit demi sedikit, sedikit pagi mungkin, sedikit petang juga, kemudian juga membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kita bermujahadah, untuk kemudian supaya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu hidayah yang lainnya bagi kita, yang kemudian dengan pintu-pintu hidayah tersebut kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak pahala kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin dekat kita dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat dari seorang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian ayat An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan setelahnya, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, sampai datangnya keyakinan. Surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentu saja perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah kepada kita seluruhnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapan? Sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Al-yaqin itu kematian. Al-maut. Al-yaqin adalah al-maut. Maka inilah yang harus kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengasuh kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan waktu hidup kita ini untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus beribadah kepada ibadah yang lainnya sampai datangnya al-yaqin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Perintah tawaf dan konsol. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan yang bermanfaat bagimu, baik itu di pekerjaan duniawi ataupun kemudian amalan, yaitu amal sholat, falsa, maka kerjakanlah, sibukkanlah dirimu dengan pekerjaan yang lainnya, amalan rumah-rumah yang lainnya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dalam keadaan berbuat ketaatan, berbuat amal sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya al-yaqin. Dan al-yaqin di sini bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian manusia. Mereka mengatakan al-yaqin ini ketika seorang sudah mencapai al-ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai engkau sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah mencapai taraf ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mengapa bagimu untuk tidak beribadah. Karena kewajiban beribadah sampai apa datangnya yakin. Sampai seorang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sudah pada taraf ma'rifah. Lalu seperti itu yang kemudian disyatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul, Rasulullah SAW, yang mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling dalam keilmuannya mengenai nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mendekati ajalnya. Rasulullah SAW pada saat beliau sakit, yang sakit tersebut kemudian membawa kepada ajal beliau. Beliau tetap melakukan salat berjamaah walaupun kemudian ditapak di antara dua sahabat. Ada dua sahabat yang di kanan dan di kiri memotak beliau untuk kemudian beliau melakukan salat berjamaah. Itu berakhir dengan ayat beliau tetap beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dinamakan al-yaqin di sini penafsiran yang benar yaitu adalah bahwasanya al-yaqin adalah al-maut, kematian. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan selain beliau rahimahullahu taala. Kemudian berkata Imam Nawawi wa qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Qula wa qul isma rabbika wa tabassal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Rabbmu dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-8. Ayat yang qadha' ilaihi. Di sini Imam Nawawi berusaha mentafsirkan wa tabattal ilaihi tabtila wa qadha' ilaihi. Yaitu putuskan seluruh hubungan kepada manusia, kemudian hendaknya engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadha' ilaihi. Di mana surat Al-Muzammil ini dari awalnya sampai beberapa ayat selanjutnya termasuk ayat ini adalah mengenai ibadah qiyamul lail. Mengenai ibadah qiyamul lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan qiyamul lail. Kemudian di antara ayat tersebutlah ayat yang kita sebutkan di sini. Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini wa qul isma rabbik dan sebutlah nama Rabbmu, yaitu ketika kau beribadah qiyamul lail wa tabattal ilaihi tabtila dan betul-betul bersungguh-sungguhlah engkau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, putuskan seluruh hubungan. Yang selama waktu siang seseorang itu dalam keadaan sibuk mengurus urusan-urusannya dengan bulan, dengan Allah. Ketika waktu malam sudah tidak ada lagi urusan-urusan yang kemudian dia sibuk dengannya, tidak harus berurusan dengan fulan atau alam. Maka apa? Tabattal ilaihi tabtila, bersungguh-sungguhlah engkau putuskan seluruh hubungan dengan manusia, murnikan hubungan sekarang ini pada waktu malam hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan kejahatan pada waktu siang hari seorang sudah bersungguh-sungguh untuk mencari perkara-perkara yang bermanfaat baginya, yaitu berupa ma'isyah, berupa yaitu penghasilan untuk dirinya dan keluarganya. Namun kemudian pada waktu malam hari masih diperintahkan dihasilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ketika sudah tidak ada lagi urusan yang diurus dengan manusia, maka hendaklah dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu mujahadah sangat berat bagi diri kita yang lemah imannya ini, namun tentu saja perlu untuk kita berusaha untuk menerapkan dan yaitu berusaha untuk mengamalkan amalan yang mulia ini tiap hari, sholat malam. Yang sholat malam tersebut adalah sholat yang paling afdal setelah sholat yang wajib, sholat yang paling mulia, yang baru sholat halalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Maka nanti kita berusaha untuk menghidupkan malam kita atau paling tidak memiliki porsi bagian dari qiyamul lail berupa sunnah yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian berkata Imam An-Nawawi wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Surah Az-Zalzalah ayat yang ke-7. Dan barang siapa yang beramal dengan kebaikan walaupun hanya sebiji dzarrah, kebaikan yang sangat kecil sekali, ya, dia akan melihatnya, yaitu nanti pada hari kiamat. Apa yang dia usahakan, apa yang dia tanam ketika di dunia ini, ya, dia melihat hasilnya, dia akan memanennya nanti pada hari akhir, walaupun kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemudian menerimanya dan akan memberikan pahala yang berlipat ganda dari apa yang sudah dia lakukan. Ya. Maka tidak ada satupun amalan kita yang sia-sia. Ya. Seluruhnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruhnya akan dilihat hasil oleh seorang manusia. Selama amalan sebelah orang yang soleh. Selama amalan tersebut memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dia, bukan karena ingin mengharapkan kemudian, ya, bukan karena niatan-niatan yang lainnya, dan selama amalan tersebut mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat yang selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa 'azama ajran. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-29. Dan apa yang kamu persembahkan atau apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri berupa kebaikan, maka kalian akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan khairah, dalam keadaan lebih baik daripada apa yang kalian amalkan, wa a'zama ajran, dan lebih besar pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya amalan-amalan ibadah kita berupa amalan anggota badan dengan sholat, puasa, ataupun dengan harta berupa zakat, sedekah, ataupun kemudian dengan lisan berupa tilawatul Quran diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang kemudian akan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri. Jadi ibadah ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk diri kita sendiri? Ya, kita persembahkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manfaatnya, yang merasakan manfaatnya siapa? Manusia sendiri. Seorang yang beribadah itu sendiri. Ya. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dirinya sendiri. Walaupun tepat bingung yang tersebut. Dan apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri. Ya. Maka diingat bahwasanya ibadah yang kita lakukan, ya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita nanti di akhir. Ya. Dikarenakan amalan-amalan tersebut nanti akan bermanfaat bagi kita di akhir. Adapun harta-harta kita sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi. Anak-anak kita dan keluarga kita sudah tidak bisa menolong lagi. Teman-teman dekat kita tidak mendapat memberikan pertolongan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa bermanfaat bagi kita. Tidak ada amal ibadah kita, maka banyak manfaat. Beramal kita akan melihat balasan yang nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja butuh kesabaran, karena balasannya tidak kita lihat secara langsung di depan mata kita. Balasannya baru kita melihat nanti di hari kiamat. Kapan hari kiamat? Kebanyakan dari kita menganggapnya jauh. Kapan hari kiamat? Masih bertahun-tahun lagi. Ya. Namun, ketahuilah bahwasanya hari kiamat itu sangat dekat sebenarnya. Ya. Sangat dekat sebenarnya. Kalau seorang mau mentadabburi Al-Quran, maka di situ baik disebutkan bahwasanya hari kiamat tersebut akan datang dan sangat dekat kedatangan dari hari kiamat tadi. Maka hendaknya kita bersiap-siap untuk mendapat menghadapi hari kiamat tersebut, hari yang sangat menakutkan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala murka dengan sebegitu dahsyatnya sebagaimana hari tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, وَمَا يَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa yang engkau infakkan berupa kebaikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, walaupun kita menginfakkan infak yang sedikit, ya, walaupun sedikit di mata manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa taala membalasnya nanti di hari kiamat dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian ditutup oleh elemen Nawawi rahimahullah taala membawa ayat-ayat ini dengan sebutan wal atau dengan ucapan beliau, wal ayatu fi babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat dalam bab ini sangat banyak dan diketahui oleh kita bersama. Allah alam shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dan dibacakan hadis yang pertama pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.